Fakola mugo dawuh sapa nabi sifli hasanati Abi Bakar. Sif nyiptawono sira Jibril di mare ingsun hasanati Abi Bakar. Eng pira-pira api Abu Bakar. Nah api Abu Bakar, fakola mugo dawuh sapa malaikat Jibril Umaru utai Umar mu hasanatur mu sak apik sitok min hasanati Abi Bakar sang pira-pira apik Bakar. Apik Umar kabeh sakura iki ku dibanding Abu Bakar nilaine mu sitok. Pokoke KO lah ora oh iku ora level. Dadi Umar sampeyan ngono iku cek kalah. Kalah. Nah aku Mustofa wis ora jelas apik. Nak delok sering tanya ya apik Mustofa kan mazlum iku dhuwur. Wong nak didzalimi iku pangkate mun munda. Tapi aku ora dolim kok kenyataan kok. Iku ora nak dolim wong aku ngomong apa? Enak wae ora didzalim. Saya iki tak cerita api Abu Bakar. Abu Bakar itu orang pertama sing mentradisikan sesuatu itu harus realistis. Ini santri-santri khusyuk yang kudu belajar kok iki. Misalnya Bilal itu disiksa Umayyah. Mergane apa disiksa Umayyah? Mergo jek budak. Budake Umayyah, wong budakku ora nurut aku. Mulane tak siksa. Sabu Bilal memuni ahad ahad ahad. Abi Abu Bakar ya realistis, ora didongakno tadi wacana hizib yo ora. Kadang-kadang kiai saya iki ora realistis. Wong karuan ngono diwacana napa? Hizib, wacana selawat nariyah. Apa hubungane maca selawat nariyah mergo seneng nabi rasa ngono-ngono aneh-aneh. Abu Bakar realistik, Umayyah, kok iso mbok siksa mergo piye? Mergo iki budakku gak nurut aku. Lah nek tak tuku piye? Ya aku ora iso nyiksa mbok tuku kowe, kowe dituku. Paham ya? Itu realistis. Jadi iso ae jane Mustofa kuwi ditilun dhewe golek duwe. Wes tak rapi rasa golek duwe. Iso ae ana solusi ngono. Iso ae lho mos rasa mbok. Walah kok ni wah terus aku krungu ke pegatan malah repot. Ya sama seperti itu, ada anak-anak muda di Aceh, anak-anak muda di beberapa kota. Kemudian ada LSM yang agak-agak sekuler atau liberal. Mereka di rumah terus pikirannya liberal, bahkan nyuwun sewu kadang terjadi kristenisasi. Karena apa? Karena uang. Sebenarnya solusi realnya adalah andai kan yang menrumat uang soleh, ya akan jadi so. Uang masalah-masalah uang, masalah nopo dicukupi. Masalah nopo? Lagi-lagi ilmunya Abu Bakar yang mirip Umar, problem itu diselesaikan sesuai konteksnya. Kalau orang itu ikut orang fasik karena nyari uang, ya cobalah diikutkan orang soleh yang solehnya juga memfasilitasi, memfasilitasi nopo uang. Mana kiai ku dulu, mulai-mulai kiai ku medit karena itu seperti itu. Misalnya wong melarat gak mondok, mergo golek duit ning Batam terus katut nakal. Mergo ora wong soleh sing nampung. Coba kalau orang soleh nampung. Di pondok noy sak melaku-melaku nih suteke yo racer das gak bapak ayo mbak ayo misalnya ramah salah tapi kan didi wong soleh dididik adzan dididik seneng pangeran mulane ele-ele wong soleh nak dibanding nong fasik tak balen nih ele-ele wong soleh nak dibanding nong tiang nong fasik akhirnya dibayar Abu Bakar selesai kan nopo Abu Bakar tahu betul Rasulullah tuh butuh uang banyak. Nah, Abu Bakar punya uang miliaran. Nanti kalau wedong lu setiap transaksinya itu hampir di atas 10 miliar. Miliar. Wong dia dagang sampai sam. Itu semuanya disimpan untuk biaya perjuangan bagi Rasulullah. Dihitung termasuk bayari Bilal, bayari Ammar, nebusi budak-budak. Mulane nak guyonane Bilal itu. Sayyidina Umar nak ngelem Bilal, Bilal Sayyiduna. Wa Abu Bakar Sayyiduna. Mergo Abu Bakar itu luar biasa. Yo nalare macam-macam luar. Jadi semua perang-perang besar itu uang terbanyak itu dari Abu Bakar. Kecuali perang Tabuk itu uang terbesar dari Sayyidina Utsman. Karena tadi lagi-lagi kerajaan kedzaliman ini bisa bangkit karena uang. Coba Trump menang ya karena uangnya banyak. Dia bisa jual Las Vegas. Oh, Amerika ora sugih ya wong udo didol. Judi, semuanya menghasilkan uang. Dan jadi kuat. Kita sing soleh adol tasbih ora payu-payu. Nggak, tapi apapun itu, oke lah kita tidak kaya karena jualan tasbih. Tapi kita ini harus butuh uang. Caranya piye? Iku mau kona'ah. Nek wis ra sugih, butuh kona'ah. Misalnya begini, ini solusi menurut saya. Orang Islam kita latih bahwa hidup itu besok mati. Kita punya uang 10 ribu itu banyak. Punya uang 200 ribu itu banyak. 1 juta banyak. Barokahnya menganggap banyak, 1 juta itu disedekahkan 200 ribu tidak masalah. Karena menganggap banyak. Tak warainya. Ruang nontonan, benar sesat teman-teman. Saya punya uang 1 juta karena saya anggap banyak sekali dan mudah syukur. Dan saya percaya akhirat. Tak sedekahno 200 ribu. Itu kan berarti berapa persen coba? 20% itu kan banyak sekali. Cara orang kapitalis banyak enggak? Oh banyak sekali orang kapitalis paling berani sedekah 0,1% safety net atau apa dana-dana sosial itu paling enggak sampai 1%. Coba nak wong Islam sak donya tiap diduit 1 juta itu sedekah 10%. Tiap 1 juta sedekah 100. Kali wong Islam Indonesia misalnya 2 juta orang, itu sudah miliaran, mungkin triliunan. Masih lebih banyak ketimbang uangnya Donald Trump. Numpun nanti kula hitung. Kula baleni malih. Orang Islam Indonesia misalnya jumlahnya anggapnya 150 juta. 150 juta urunan 200 ribu itu ambek duit Trump itu jake. Wong hitungnya ngeping none wis Mustofa ra iso mesti tak jamin. 200.000 ping 150 juta. Kuwi ora paham-paham. Umat tak pecat tapi kok. Oleh seneng aku tenanan. Umum triliunan. Artinya masih bisa dielmoni untuk menandingi banyaknya uangnya mereka. Tapi kita ini bodoh sekali karena kita ini sekali miskin tuh tomak. Didik 1 juta ngerasa melarat, rawong didik 1 miliar kepingine dikai. Sing didik 100.000 rawong didik 1 juta kepingine dikai itu pecundang. Makanya tomak itu kasus tenan. Tomak itu apa? Nan kula sering didik-didik santri kula. Gus wong melarat mek juga penting. Ya karek kowe ngaji bab apa? Nak ngaji bab bakhil tersangkane wong sugih. Wah elek wong sugih mergo medit. Te nak bab tomak tersangkane wong melarat. Mergo melarat ora oleh arep-arep donyane wong su. Lah ya ngaji nak bab tomak tersangkane sapa? Berarti sepeda motor ben disilai, ra ben mobil ben disilai. Ayo nak kowe ngaji bab tomak tersangkane sapa? Wong melarat. Nak bab bakhil tersangkane? Tak kok, yuk arek bape ngaji opo. Lah nek jenengan mulang suge wong melarat, ya tak waca bape loro bareng. Ndak saiki diitung lagi bahwa kita ini punya kekuatan luar biasa. Coba sekarang hitung saja. Taruh saja saya itu aset saya misalnya taruh saja uang cash saya itu misalnya 10 juta misalnya. 10 juta misalnya. Aku sih gede, Mas. Nah, kowe kan cukup piro, Mas? Tahu kau dah aku titik 100.000 sih hilang jadi. Dia nak penyontok nadi 100.000 sih, sampai aku. Tapi pun kaget sebab tidak situ. Kalau satu orang alim saja, misalnya saya punya uang 2 juta atau 4 juta, baru kayak saya punya uang cash, aku neng Yogyo, bujo tak tinggali duit, belanja aman, ibu tak tinggali duit aman. Terus saya ngajar di sini. Barokahnya saya ikhlas dan tidak tomak. Uang 10 juta atau 2 juta bisa operasional saya ngajar di sini. Sing di murid ratusan. Ora usah mbok bakas kualitasnya piye, ku suudzon jenenge paham ya. Artinya, kalau orang soleh bergerak, uang segitu bisa manfaat seperti itu. Problemnya kita ini ndak soleh kan. Saya ulang lagi, problemnya itu tidak. Kula nu nate istikharah be pangeran iki kisah nyata kalau istikharah. Orang ndak mati karena kelaparan di Indonesia iku barokah melarat, ora barokah suge. Mumpun niku sampean kudu yakin. Misalnya ada orang miskin tukang becak, tidak punya beras, anaknya loro. Dia pasti utang tukang becak yang sama, atau koncone melarat yang sama. Dia mau diutangi beras 2 kilo, kadang duit 10 euro. Tidak mungkin mau melarat ke utang Yusuf kalah. Tidak, ini fair saja. Tidak mungkin utang Abu Rizal. Aku kok utang wong suge, mungkin gue aksesoris mobil, atau gue aksesoris rumah. Tapi nak utangnya wong melarat, itu misalnya, anaknya loro nemen, utang sampai tanggane sing melarat. Sing duwe mok sak juta ditangi 200.000. Tukang becak utang-utang sampai tukang becak digumang. Artinya melarat yang soleh saja membuat siklus kehidupan luar biasa. Orang-orang harusnya mati karena enggak makan, karena dikonco podo melarat. Lho kula nanti melarat. Kula nu jeling zaman merantau teng Jogja cek melarat tuh santri kula teng Jogja yen 6 ngaji ngaos ikhya lho yen pertama merantau. Kula nanti ndek beras mok sak kilo, tak bagi setengah kilo ke santri. Untuk hari itu yang penting bisa makan. Kulo nggih menangi ceritanya bapak zaman mondok ya seperti itu ibu saya. Artinya sebetulnya siklus kesalehan ini sudah cukup untuk mengawal agama. Syaratnya so. Tapi nek sing kiri melarat, medit pisan. Aku dhewe mok sak kilo, nek ngekek kuwi ora entek. Lah ini musibah. Iki sing disebut kadal fakru ayakuna kufron. Wong fakir apa ngamal sing momentume swarga gara-gara ndekne dhewe. Fakire sing kadal fakru ayakuna kufron gak ngamal kan? Faham sih kalau maksudnya? Lah nek jane Mustofa Berukhen paling potensi mlebu swarga. Karena setiap utang mesti dramatis. Wong melarat utang dramatis. Anak loro mangan. Nek utange juga gak dramatis. Omahe sapi kondomitrane. Aku utang duit, lah ben aku ningkat omah. Aku utangi duit, aku tuku Innova, aku tuku Alphard. Kan semuanya ndak kebutuhan pokok. Ya tetap ibadah jenenge nulung wong tetap ibadah, tapi nilainya sama sing taruhane nyawa. tinggi mana coba? Nyawa. Jadi eling-eling. Artinya gini, orang Islam yang kalah kaya dengan non-Muslim itu masih bisa memanfaatkan energi. Iku melaratlah kudu lomo, melaratlah kudu heroik, melaratlah kudu hebat. Lagi sing disebut muhsinin ku sapa? Dawa Allah muhsinin ku alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Wong sing nglakoni infak cek fis-sarra cek wektu longgar, wad-dharra cek wektu sumpek. Tapi gara-gara ilmu fikih sing dipelajari tiang-tiang niku kan wong-wong sing pelajari kadang kan wong-wong sing atine ra pati apik. Mergo cara fikih iku kowe ra wajib sedekah nek kowe dhewe buta. Ora wajib zakat. Jadi akhirnya wong dididik anggere wong perasaane jek Bu. Itu ya rusak. Meskipun kita sepakat lah zakat mal itu ya setahun sekali terus 2% setengah. Tapi sebetulnya tiap orang punya uang 1 miliar itu dikekno pangeran mau kira-kira 10%, kalau 10% kakean 5% aja sudah luar biasa. Ya kula hitung lah rata-rata wong melarat sak Indonesia misalnya sing koyo Mustafa melarat tau ora ya ora. Tapi rata-rata penghasilannya kan misalnya 1 juta per bulan dikekno pangeran 1%. Dan hebatnya cara Kanjeng Nabi dikekno pangeran ora kudu dikekno wong liya lho, kowe mondok anak ya dianggap ibadah. Nah, bayangkan sekarang Abu Bakar semua kepentingan Islam di awal-awal Islam itu dibiayai kabeh mbek uange sinten? Uange sinten? Terus dia wong sugih blegedu. Setiap ada embargo pada Rasulullah karena Rasulullah itu nabi dan diimani Abu Bakar Umar. Itu Abu Bakar iso nantang kalau kamu macam-macam sama saya, perdagangan Anda dengan Sam saya embargo. Akhirnya wong kafir ra berkutik, mergo wedi di embargo Abu Bakar. Ya barokah sugih. Sugih toto maksudnya, sugih waras. Hebat tenan Abu Bakar. Lah saiki ku wong ora ono sing kaya Abu Bakar. Ya ora apa-apa manjen ora sahabat, ki ora usah ngeluh. Kok malah dicita-cita kaya Abu Bakar kuwi ku sapa? Wis pokoke crito ngono ae ora usah dicita-cita. Senengane kok sombong terus, ora niru Abu Bakar kok. Abu Bakar bam. Dieling-eling. Bon niku periode. Tapi setelah Rasulullah wafat, moko intakola rafiqilala. Abu Bakar be Umar iku nak cara berpikir publik itu bagus Umar, secara umum bagus Umar. Berpikir publik. Tapi nak berpikir munajat ning Allah iku bagus Abu Bakar itu masyhur. Yang ngendikan ini ndak saya, semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya begini. Hubungan dengan Allah, nak Abu Bakar nyari kualitasnya apik tenan. Nah Umar iku piye ya ono ngrameni tok bareng kadang-kadang. Misalnya gini, Abu Bakar iku nak moro masjid, itikaf menang mantul. Itikaf lha itu kotor mantul. Takoki mek Kanjeng Nabi ya Bapak Kren. Kowe nak wiridan piring pangeran maksudnya. Eling pangeran kok meneng ae iku maksud tempi. Jawabe masuk akal. Innalladzi yunajihi yasmauni. Innalladzi yunajihi yasmauni. Tiang sing kula suwuni kula jak munajat pun pireng. Lha opo kula banter-banter. Wong wis pireng kok banter. Mau marga, wah udah wah rame nih raka. Bareng tak kok inabi siapa nih lucu, mar, lah kok banter, benutan ngantuk, waduh. Makanya artinya gini, gak mungkin kualitasnya Umar nyalip Abu Bakar. Ya jawaban ngono itu rayu langit bumi tuh, Pak. Lah iya melane, api Abu Bakar, api Umar sing ditulis segoro rabar, iku mau sitok dibanding api ya. Perkarane gloyore ngono iku mau. Dadi Umar iku yo gak level tenan apa? Kayak aku lho misalnya, Gus kowe kok mulang sak itu. Mulang iku Nasrul Ilmi. Nak wong ngerti ilmune Nabi ku gak gampang tergoda ngene-ngene. Mulang ku lak ketokno ikhlas ben gak jadi beban bagi yang ngaji. Kon kualitasnya ah bareng tak kok Mustofa. Napa wis ngaji? Nang teng omah nganggur, Gus. Ngono kan. Kan parah to napa? Jadi Abu Bakar nak wiridan jan mendel. Nanti ditakoki ya Rasulullah. Tapi wong pangeran wis kadung seneng, ambek Abu Bakar ge seneng, ambek Umar. Terus ana ayat wala tajar fi salatika wala tu khafit fiha waqtahi bina dalika sabila. Sing lon yo banget lone, sing banter yo banget banter. Akhire bae usia ayat iku turun Rasulullah marane Bakar, ya Abu Bakrin undakno sithik suara. Marani Umar dono sithik. Jadi sisi tok juga no. Tapi nak delok jawabane iku kualitas ilmiahe yo langit mbek bumi. Kenapa Mar kok buanter? Ben ora ngantuk. Kok jawabane wong puas. Bandingno Abu Bakar, kenapa kok lon-lon? Innal ladzi unasini yasmauni. Sing kula munajati pun pi? Mulane jare Malaikat Jibril, jae sifati Abi Abu Bakar, jae Jibril Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar sing apike ngono iku ora ana papane dibanding hasanae sinten? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi sholihil amal. Izzud dunya te mulyane ning donya iku bil mal ya duwe donya. Mulyane ning donya sing gagah ya sing duwe donya. Sira di donya terus khusuk Pak Mustofa barake. Iku nak duwe tril ya gaul meneh. Endene nawet duwe tril. Saiki jajal tukok ono fiction nak. Wah, polah meneh. Dari sopo? Ya jajal tapi Mas. Takone do urunan pe tuku apa? Wah, mesti gaul. Tapi sing urunan ya dosa, sampe apik khusuk kok dipolahno meneh. Dosa ta ora? Oh, jare Mustofa ora dosa. Dadi izzud dunya bil mal. Jenenge dunya mulyane lan di dunya. La wa izzul akhirati utawi kemulyanane akhirat ubi sholihil amal iklan ngamal sing saleh. Aja dunya wis ra duwe kebanggaan akhirate ya tekor. Lan nek sira mulya dunya kudu mulya akhirat. Mulya akhirat ubi sholihil. Nggih termasuk sholihil amal itu pemikiran besar wau kados Abu Bakar Umar. Mbon anjenengan ngandel kulo. Kulo nate belajar perang Tabuk. Nggih kulo nate belajar perang Tabuk ku detek. Bahkan kulo nu belajar sahabat-sahabat sing dibahas Quran. Iwau kulo baleni mari. Saiki wong Indonesia sing Islam ku anggap ae satu saja. Indonesia ku Islam pinten 90% apa 99? Piro Mas? 80. 80 piro kok sik temen nah. 80 piro kan? 89 apa 80 pas? Enggak misalnya 80 saja. 80% kalau orang Indonesia itu berapa juta? Kena aja. Ada 200. 200 juta. Sekarang 200 juta itu urunan wis 100.000-an ae ra usah akeh. Wis sing sugih lah 100.000, sing melarat 100.000. Utawa sing sugih 500.000, sing melarat 10.000. Iku jek triliun apa miliar? Triliun. Tetap lebih kaya ketimbang satu orang Trump. Dan itu untuk sudah kotor lho ora digo. Jadi mu'i nak pengen di duit ku gampang kan urunan kabeh. Woi ku ketuaannya serai so ngitung yakin ya. Woi sak duri duit di Mas Kanjeng yakin. Nggak artinya sebenarnya kita masih punya solusi. Selama ini orang Islam kan cemen. Mari wong kafir sugeh. Mari wong fasik sugeh. Uangnya tidak terkira. Kita ini masih bisa menandingi keuangan mereka dengan cara seperti itu. Sing melarat lah sodako. Orang kudu dikumpulannya mu'i rau kudu. Sodakoi Mustofa ya ambek langgari, enggak sodakoi Ruhin ya ambek komunitas, sodakoku. Tapi kan ini jadi sel-sel yang sehat seluruh Indonesia. Faham sih kalau maksud? Mereka nak dikoordinasi, orang duit akeh malah pikirannya uang macam-macam. Aku ramu nih korupsi, macam-macam. Nah itu pemikiran besar koyok sing dicontohkan Nabi ini perang Tabuk. Perang Tabuk kalau jadi apal sejarah. Sayyidina Utsman itu urun sewu dinar. Saiki sak dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar anggap aja 4000 gram. 4000 gram itu coba kalau sak gramnya 400.000. Pirang miliar. Pirang miliar sapa sing iso ngitung? Aja Mustofa tapi sapa. Ono 16 miliar. 16 ya. Mergi kula nate ngitung, Gus. Pancen aku ulama dadi tak itu 16 miliar. Ijek nyumbang onto 100. Onto gawe rego 30 juta. Ping 100 piro, Mas? Gak iso nang mesti dene. Piro-piro kang telu ping 100. Pinten? 3 miliar. Berarti pinten? 19 miliar. Pinten? 19 miliar. Oke itu disepakati sejarah loh amale Sayyidina Utsman perang Tabuk. Ana sahabat sing saking melarate iku matur ya Rasulullah tadi malam saya kerja mendapat upah 2 kilo. Sing hadza untuk jenengan yang satunya tak simpen untuk keluarga saya. Nabi nompo. Kurma mok sak kilo. Tapi semua orang miskin melakukan seperti itu. Rungokno. Taruh saja sekarang perang Tabuk. Wong Islam sing melok itu 10.000. Aku jeling. Wong Islam sing arah anggap ae 10.000. 10.000 kali 1 kilo anggap ae 1 kilo beras iki harga 10.000 ya ben Mustofa matematikane ora pati bingung. 10.000 kali 10.000 itu berapa? 100.000 jare. 10.000 kali 10.000. Pinten? 100. 100 juta nggih. Yakin nggih? 100 juta. Nah. akhirnya baru kayak wong melarat urun, uang yang dari Sayyidina Utsman itu orang gue biayai makannya wong melarat-melarat. Mergo mereka membiayai dirinya sendiri. Coba kalau sing melarat-melarat itu mergo ngerasa melarat gak urun. Akhirnya uang yang tersimpan dari Utsman ra iso gue tuku alat senjata, tapi gue biayai konsumsinya sing melarat. Faham sih kalau maksud? Faham ya? Podo misalnya aku di jamaah sewu misalnya, pengajian. Misalnya sing sugih urun 1 juta, sing setengah sugih 500 sewu. Sing sugih medit 200 sewu, hasil kumpul 10 juta. 10 juta sing sewu melarat, urunan 5000-an kabeh. Minimal mangan jajane dhewe. Nggo seneke dhewe. Kan akhirnya uang yang terkumpul itu orang gue biaya konsumsi. Iso gue tuku kitab atau gue apa sing penting. Tapi baru kaya wong melarat ra urun, akhirnya uang yang ngumpul kan tinggu kon. Tapi keranjang nyak wong melarat lho. Mau ngeling noto, nak melarat terus sing kabeh ngono Mas. Nak melarat terus sing. Akhirnya dalam perang Tabuk itu apa? Uang dari Utsman ini utuh karena orang melarat semuanya membiayai dirinya. Bahkan masyhur itu sampai ono wong melarat padha melarate misalnya Mustafa bin Ruhin misale lho ora nyata lho. Misale go kurma loro lho sing dimut. Mus wis mus disilehno kancane dimut. Wis kaya santri sing melarat-melarat join apa? Rokok ono. Tapi kan itu penting. Pentingnya adalah yang miskin tidak menyedot uang besar. Akhirnya uang besar ini iso dipakai napa? Biaya sing lebih penting. Lah saiki umpama Islam ngono kaya apa? Tetap uang kita lebih kaya ketimbang uangnya Donald Trump dari uang Singapura. 200 juta uang. Iku nak urunane 200.000. Lah nak misale sing sugih urun. Misalnya Abu Rizal Bakri urune setengah miliar, JK setengah miliar. Sing sugih sak rugen 1 juta lah misalnya. Macam-macam. Saku piro kan sugih urunan kaya apa kaya? Artinya kita masih punya solusi pemikiran untuk menandingi keuangan mereka. Lha iku jenenge sholihil amal, kayak yang dilakukan Nabi di perang Tabuk sing melarat pun membiayai dirinya sendiri sampai jadi asbabun nuzul wa minhum mayyal mizuka fis shadaqah. Karena ada orang sahabat shadaqah hanya 2 kilo terus dicibir be munafik, innallaha la ghaniyun an hadza. Allah ora butuh shadaqah kok Musa. Ngono, tapi Allah seneng. Senenge iku mau wong melarat iso ngilangi tomae dan tidak jadi beban ning perang mergo membiayai dirinya. Anu kula seneng koyo ngaji model teng mriki seneng guys. Ngaji ado sangu dhewe-dhewe kok pas istirahat makruh dhewe-dhewe wis apik wis koyo perang Tabuk. Engko ra sing sugih ning gone sate sing melarat ning gone bakmi wis mbok lah sak uni-unine kono. Penting anggap ae ku perang Tabuk kecil napa. Mergo sekali sing sugih urunan sing melarat ora ya dhuwit gedhe iki dienggo konsumsi. Ngono cek grembeng ngene terus aku. Lele terus. Lele terus. Dene wong saleh tapi cangkem elek. Tapi aja ngek musuh aku tok lho. Nah aku kan guru nih, mesti dene rido. Kowe ora guru nih ora oleh. Aku cuma mangkel jenenge lho, dadi aku jenenge wong paling tak kasih paling tak hormati nang ditiru ngono ae. Nak kanjeng Nabi sira apa Nabi abi anu aku. Jadi wong kudu mikir ya mlane kula suwun jenengan anu ulama. Iku omongane wong-wong sing ora iso ngaji, mrene wong Islammu kalah biaya non muslim tuh uangnya banyak. Kita ini dia kaya raya kalau mau. Kalau mau dengan kesalahan kita ini kita kaya. Bukti yang nyata begini, coba Islam di Indonesia itu sudah berumur berapa ratus tahun. Bertahan sampai sekarang. Kita tidak punya uang melimpah. Di PBNU tidak ada uang melimpah. Di MUI tidak ada uang melimpah. Tiba rokai semua kiai di kampung-kampung mesti pernah mengkontribusikan uangnya. Orang sugih di kampung-kampung mesti tahu wakaf tanah. Paling gak tahu salam templek kiai ini. Akhirnya kiai ini di ketahanan hidup. Mergo sing sugih salam templek. Masjid ya di tanah mergo ana wong wakaf. Meskipun ngenteni ini sampai mati biasanya wakaf. Ora masalah. Wes ana sampai mati-mati lah. Sementing akhirnya wakaf. Engko ustad-ustad misalnya kumpulan ora ana urunan Mustafa BBE disembelih. Paham nggih? Engko rugen urung terong, pokoke walhasil akhirnya bertahan. Coba barokahnya Islam bertahan sampai sekarang karena uang melimpah apa karena kesadaran per individu coba. Kesadaran individu. Mulane apik wong alim kados kula ora pati organisasi. Karena nanti semua uang ini mau dihimpun. Kalau organisasi senengane kan wong kumpul ning dhuwur terus lagi dibagi. Nak kula niku ora serak kepikiran ngono, pokoke dilakoni langsung sing maslah. Maslah. Meskipun kula ya ora anti organisasi. Tapi kula ngerti hitung-hitungan. Iki kaya zaman Nabi, ana wong go kurma, diaturan Nabi sego dhewe kok pangan pek kancamu, ana sing go dhewe akhire banyak ana wong gowo kuda muk sitok kancane loro engko gentenan mbak aku yo numpak enak gentenan yo gentenan fakunna nata'aqabu alal ba'ir wa nata'aqabu alal faros kita akhirnya ndak punya jaran semuanya gente timsale ruhin apa ini Tabuk itu kan jauh sekali perang Dzatil Usrah karo istilah Quran perang Tabuk perang nopo Dzatil Usrah perang paling sulit itu misalnya ruhin numpak 2 kilo bariku Mustafa iki semono gentenan. Saking kepingin mereka disolusi sendiri, enggak jadi beban bagi uang besar yang gue peralatan per. Disebut lakota bawahu ala nabi wal muhajirin wal ansori ladina taba'uhu fisa atil usra mimpa dimaka tesibu kulubu farikim ikum summa taba'alihi innahu bihim ra'ufra. Jadi sampai seperti itu. Jadi mulanya cara orang tasawuf tobat itu kau pengiran summa taba'uhu alih. Jadi ini ruang noten ini. Jadi andekan kula hitung malih kowe. Kok kowe ya mbek aku kudu yakin anu yakin. Ya kula mbek jenengan kudu yakin anu yakin bahwa kita ini butuh pemikiran besar sing didhawuhna Abu Bakar, nggih butuh pemikiran besar sing didhawuhna sinten Sayyidina. Jadi gaji wong saleh kok lek saiki sampean pikir wong nganti bertahan dadi merbot iku mergo ana keputusan takmir merbote digaji. Kadang ono sing fikih protes, ngene kok gak ngelate wong ikhlas di sini ngene. Kowe ora apa, kowe ngalim aku, ora usah kecangkeman, meneng. Untung aku terkenal ngalim, dadi rapati kakean konflik. Lan tak manfaatno terkenal ngalim kadang tak manfaatno. Perkarane nek ono kecangkeman wong-wong kok. Nah Mustafa mutusno tukaran terus ini. Jadi ra tau putus. Pancen enak daerah ono sing alim kuwi enak tenan konflik itu terus putus yo dadi gak repot-repot. Perkarane pikiranku sederhana, lonte penyanyi-penyanyi sing nyuwun sewu sing blodor-blodor nganti bertahan mergo ono sing gaji. Mosok sing saleh gugur hanya karena wong sekelilinge met. Tapi sing dilomani aja terus toma, sale merbot kok pengen tukono Alphard kan yo aneh kan. Pengen tukono Innova, mergo alasan aku kerjane Malaysia,